Qala al-musannifu rahimahullah. La li tartibi. La bukan untuk tartib, ay hatta bukan untuk tartib, tapi hatta hanya untuk lil ghaya wa tadrij. Hatta itu untuk lil ghaya wa tadrij sebagaimana kemarin dijelaskan. La li tartib. La bukan untuk tartib, tapi hanya untuk lil ghaya wa tadrij. Zama ba'dhum, telah menyangka sebagian mereka, anna hatta, bahwasanya hatta itu tufidu, berfaedah at-tartiba, tartib, kama tufiduhu summa walfa, sebagaimana telah berfaedah, sebagaimana berfaedah kepadanya summa dan fa. Jadi sebagian mereka, sebagian para alunuhat, menyangka bahwasanya hatta itu memiliki faedah at-tartib, sebagaimana summa dan fa itu berfaedah tartib, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin. Walaysa kadzalik, dan bukanlah seperti itu. Ayat maksudnya, hatta itu bukanlah berfaedah fa dan bukanlah berfaedah tartib, sebagaimana berfaedahnya summa dengan fa. Jadi Ibnu Hisham rahimahullah menyangkal bahwasanya membantah bahwasanya hatta ini bukanlah berfaedah sebagaimana berfaedahnya summa dengan fa. Akan tetapi hatta ini hanya berfaedah ghaya wa tadrij, ghaya dan tadrij. Wa innama hanya saja hiya hatta limutlaqil jam'i kalwawi, hanya saja hatta ini untuk mutlaqul jama', sebagaimana wawu tu limutlaqil jama'. Dan apa itu limutlaqil jama'? La yufidu tartiban wala ma'iyatan wala aqsud tartib, wala aqsud tartib. Tapi sebagian para ulama menyangka Allahu tabalit tartib. Siapa menyangka kemarin? Sebagian kufiyin menyangka bahwasanya wawu itu litartib, wawu itu litartib. Itulah sangkaan sebagian orang-orang kufiyin. Tapi terbantah dengan perkataannya musannif, perkataannya orang Arab, ikhtasoma zaidun wa amrun. Apa itu? Apa itu bahasanya Pak Salman? Enggak ingat? Hah? Kemarin ikut ikhtasoma zaidun wa amrun, membantah bahwasanya wawu itu enggak berfaedah tertib. Ingat, Mif. Ini samian. Ikhtasoma zaidun wa amrun, di sini membantah kepada orang yang menyangka wawu itu litartib. Gak ingat? Enggak kaitannya bantahan. Ah, Muhammad ingat? Gak ingat? Berani ingat? Apa itu coba? Terus? Kenapa gak mungkin? Gak mungkin ya? Kayak bisa Allah. Siapa yang kedua? Nanti aku sini. Orang Arab tentu boleh mengatakan apa? Ikhtasoma zaidun summa amrun atau fa'amrun. Ikhtasoma zaidun summa amrun atau fa'sa apa? Fa'amrun. Orang Arab enggak membolehkannya karena mana yang disebutkan Ibrahim tadi. Kalau begitu, andai kata wawu itu berfaedah tertib, tentu enggak boleh juga dikatakan ikhtasoma zaidun wa amrun, sebagaimana ikhtasama Zaidun summa amrun. Naam. Wa yasadu lidzalik. Dan untuk menguatkan bahwasanya wau di sini hanya berfaedah mutlakul jama' hatta di sini berfaedah mutlakul jama' untuk menguatkan bahwasanya wau di sini itu li mutlakul jama' hatta di sini li mutlakil jama' sebagaimana wau juga li mutlakil jama' berarti kan ini agak sulit ini kita ini agak sulit memang agak gimana kita lah katakan alhamdulillah perlu difahami. Qauluhu alaihi salatu wassalam kullu syai'in biqada'in wa qadarin hatta al-'ajzu wal qais. Hadis ini secara umum itu sahih, cuma tambahan biqada'in itu tambahan la asla lahu. Itu tulis ziyadatul qada' fil hadis la asla lahu. Ziyadatul qada' fil hadis la asla lahu. Zakarahu Syekh Al-Albani rahimahullah fi silsilah sahihah. Zakarahu Syekh Al-Albani rahimahullah fi silsilah sahihah rakam 462. Rakam hadis 862. Jelas ini. Nah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in, segala sesuatu itu biqada'in, disebabkan karena qada dan karena qadar, hatal ajz wal qais, sampai-sampai ajz. Ajz di sini memiliki beberapa makna, di antaranya al ajz ay al ajz anit ta'ah, lemes dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mentafsirkan al ajz bersifat umum, ya lemah gitu saja. Wah, seperti ini suat annahu al-aziz min hasil umum. Ayat sampai lemah pun termasuk takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wal kais, kais ini adalah cerdik, cerdas, pintar. Hadza termasuk takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai-sampai al-aziz lemah dalam hafalan, lemah dalam ilmu, lemah dalam hal, itu adalah apa yang kuat itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalika apa namanya? Al-Qais cerdas dan pintar, hadza kadzalika takdir min Allah azza wa jalla. Jadi di sini kullu syai'in biqada'in wa qadarin hatta al-'ajzu wal qais, sampai al-'ajz wal qais hadza kadzalika min qadarillah azza wa jalla. Difahami sekarang? Tolong difahami kata-kata ini. Kullu syai'in, kullu syai'in, baik kullu syai'in biqada'in wa qadar. Dan ya, hatta al-'ajz. Berarti kan di sini dalil bahwasanya apa namanya? Al-hatta di sini tidak berfaedah, Pak. At-tartib, mana yang lebih dulu? Takdir atau yang ditakdirkan? Mana lebih dulu? Takdir dulu baru apa? Baru apa? Al-aziz wal-qais itu ya kan ya? Tertib kan? Nah, ini ketika antum pahami, bahwasanya at-takdir seperti yang mereka sebutkan. Jadi mereka itu bahwa ulama menyebutkan at-takdir kada wal qada kada. Sehingga Syuja'i rahimahullah mengatakan penjelasan Ibnu Isyam ini ghurwah, enggak jelas. Sebab kalau dilihat dari apa? Sisi mana syariahnya, maka otomatis takdir itu lebih dulu daripada al-aziz wal wala bewan. Baik. Tapi di sini bedakan qadha dan takdir. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kullu syai'in biqadha'in wa qadar. Qadha dulu baru qadar, ya kan? Nah. Fauna qadha itu adalah al-aziz wa ba wal qais, ya kan? Qadha itu kan yang terjadi. Ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-qadha wa qadar. Qadha wa qadar. Di sini menunjukkan enggak tertib antara qadha dan qadar. Jelas? Karena otomatis qadar dulu baru qadha. Ya enggak? Ismana qadha? Qadha itu kita ngaji namanya kok. Qadha qadari sebelum kita ngaji kan udah tertib. Ketika terjadi itulah namanya kok qadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in biqadha'in wa qadar. Idzan, berarti kan di sini al-'ajz hatta al-'ajz wal qaid masuk pada kullu syai', ya enggak? Ya enggak, Ikhwan? Al-'ajz wal qaid masuk dalam kata-kata kullu syai'. Idzan kullu syai' awalnya qadha, kemudian baru qadar. Kalau ada kata hadza yufid tartib, saya kullu qadha dulu, bahwa al-qais wal-ajaz, kemudian apa? Apa ya, al-qadar, gitu kan? Andai kata tertib. Walau saya kata alik, bal takdir dulu, baru al-qadar, jelas? Ah, di sini. Maunya benar, saya berakhirkan Allah di sini, antara qadar, antara hatta di sini, tidak berfaedah tertib. Andai kata ini berfaedah tertib, tentu bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena yang maklum, itu takdir dulu baru qadha. Allah yuqadir, mentakdirkan dulu seret, baru nanti adanya qadha. Jelas ya, Ikhwan? Karena qadha adalah yang terjadi ini. Malah kok apa yang terjadi ini? Hadir sama takdir. Hadir sama qadha. Adapun takdir, ma fi lawhil mahfuz, ma fi lawhi al mahfuz. Jelas ya, Ikhwan? Pada sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu syai'in bi qadha'in wa qadar. Fa apa ya, karena hatta, kalimat hatta al-aziz wal qais ini menunjukkan apa? Maksud dalam bagian kullu syai', dan kullu syai' adalah qadha'ku dulu baru qadar. Jelas ini? Belum jelas? Pak Selamat jelas? Ini kan dikata lafaz qadha' itu sahih ya. Tapi kalau lafaz qadha' itu dhaif, yo isal kono-kono kok enggak ada apa? Enggak ada syahid gitu kan? Enggak ada syahidnya. Baik. Kullu syai'in biqadha'in wa qadarin hatta al-'azz wal qais wa la tartiba bainal qadha'i wal qadar. Dan tidak ada tertib antara qadha' dan antara qadar. Perhatikan, pembahasannya kan hatta. Lu kok kata-kata la tartiba bainal qadha' wal qadar ini enggak mudeng awalnya. Maka di sini pembahasan hatta al-'azz. Ternyata maksudnya adalah al-ajiz wal qais masuk dalam kategori qadha. Ngerti kan ya? Baru ini mudungnya di sini. Paham di sini? Ini mudung di sini. Kalau pembahasannya kan apa nanya al-ajiz wal qais. Kenapa Ibnu Sa'd mengatakan wala tartiba bainal qadha wal qadar? Lah ini maksudnya apa? Maka di sini pahami annal ajiz wal qais min qism apa? Min qism apa ya, kawan? Al-qadha. Wa inna mas tertib, sesungguhnya adanya tertib itu fi zuhuril maghdiyat wal muqaddarat. Sesungguhnya tertib itu adalah nampaknya yang ditakdirkan dan yang di, kalau memang yang ditakdirkan ya jelas tertib. Allah menentukan, Allah mentakdirkan A, B. A meninggal, B baru meninggal, jelas. Karena enggak mungkin kecuali sesuai yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Itu pasti berfaedah takdir kan? Ngerti? Ini kalau bitibaril maqdi wal muqaddarat. Adapun ya ditinjau dari yang ditakdirkan dan yang ditentukan, pasti tertib sesuai dengan tulisannya dan ukuran yang Allah telah menentukannya. Itu jelas. Enggak iskal. Jelas ini, Ikhwan? Hadza huwa maksud dari kalamnya beliau rahimahullah. Nah. Baik, kemudian dalam Sahih Muslim itu dibaca al-ajzu atau al-ajziyah. Ada dua riwayat kata Imam Nawawi, boleh dibaca hattal ajzi atau dengan qadha wa qadar, boleh dibaca hattal ajzu atau sama kullu. Jadi boleh dibaca al-ajzu atau sama kullu, kalau dibaca al-ajzi atau sama syai'in. Kita ini gonggong sama salah nonggo. Ono dua riwayat dari Al-Nuhat. Qala al-musannifu rahimahullah. Au li ahadi syai'aini. Au itu untuk salah satu dari dua perkara. Awil asya atau beberapa perkara. Mufidatan ba'dat talabi at-takhira awil ibaha. Wa ba'dal khobari asyakka awit tashkika. Kalau syak ragu tashkik melakukan. Misaluha contohnya. Li ahadis syai'aini. Ingat au di situ. Untuk salah satu dari dua perkara. Salah satu dari dua perkara. Bisa untuk takhir. Dan bisa untuk ibaha. Dan bisa juga untuk syak. Dan bisa juga untuk tashkik. Kita ini. Tapi di sini. Kalau anda kata li takhir, disuruh memilih salah satu dari dua perkara. Atau disuruh memilih salah satu dari beberapa perkara. Ngerti? Ngerti ya, Wan? Atau itu ibaha, boleh dibolehkan salah satu dari dua perkara. Atau salah satu di beberapa perkara. Qauluhu ta'ala labisna yauman au ba'dha yaum. Kami ini. Tinggal sehari ataukah sebagian hari. Ini apa ini? Untuk memilih atau untuk ragu atau untuk boleh salah satu dari dua perkara. Mana salah satu imma yauman wa imma ba'da yauman. Ada salah satu dua perkara. Awali ahli asya memilih atau boleh banyak hal. Dari banyak hal. Tadi satu. Sekarang pilihannya atau diperbolehkan dari banyak hal. Fakaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Satu kan? Dua. Au kiswatu. Au tiga. Ini kan lebih daripada dua. Imma ente disuruh milih. Apa ya kawan? Tut'imuna ahlikum atau kiswatu atau tahrir raqaba. Walikauniha dan keberadaannya. Li ahadis syai'aini untuk salah satu dari dua perkara. Karena au di sini berfaedah hanya dua. Imma li ahadis syai'ain wa imma li asya. Enggak ada pilihan dua-duanya itu enggak ada. Imma ada pilihan cuma li ahadil memilih salah satu dua perkara atau salah satu dari beberapa perkara. Dari sinilah imtana ayukol. Terlarang untuk dikatakan. Karena au di sini berfaedah dua. Li ahadis syai'aini. Atau li ahadil asya. Maka di sini terlaranglah. Dikatakan. Sawa'un alaiya. Akumta. Akumta. Au ko'atta. Sama saja bagi saya. Apakah kamu berdiri. Ataukah kamu dulu. Ini kok gak bisa kenapa. Lihat. Li anna sawa'in sini labudda fiha min syai'in. Karena sawah di sini harus fiya di dalam sawah dari dua perkara. Perhatikan di sini. Kata-kata sawah itu harus dua perkara. Sedangkan au itu harus apa? Memilih salah satu atau memilih dari dua perkara. Atau salah satu dari beberapa perkara. Sedangkan sawah itu namanya sawah itu gak ada pilihan. Sama saja ente berdiri atau duduk karena sawah itu kan bimana? Dua sama-sama. Terserah mau berdiri, mau enggak bisa. Kalau katanya au di situ harus memilih salah satu dari dua hal. Nah, di sini kata-kata sawa enggak bisa karena kata-kata sawa. Jadi au itu enggak mungkin ketemu sama sawa. Karena au itu memilih salah satu dari dua hal atau salah satu dari beberapa hal. Adapun sawa itu harus dua. Ngerti enggak, kawan? Maka di sini lawan apa? Berlawanan. Li'annaka la taqul sawa'un 'alayya hadza syai', Karena ini enggak mungkin, sama saja bagi saya ini perkara enggak mungkin. Karena salah itu pasti dua. Enggak mungkin saya mengatakan satu dari dua ini enggak mungkin. Ini enggak mungkin mengatakan satu dari dua ini enggak mungkin. Jelas ini semua jelas. Ente enggak mungkin mengatakan satu dari dua ini enggak mungkin. Jelas insyaallah. Jelas sekali. Ah, jadi perlawanan. Jabir paham? Tenang lo. Wa wala arbatu ma'anin wala dan bagi au iku arbatu ma'anin memiliki empat makna. Sing nomor loro makna yani ba'da talab, dua makna setelah talab. Ingat talab kemarin banyak ya, ada tamanni, ada ardin, ada amar, ada nahi, ada istifham ila akhirnya. Baik. Wa huma at-takhir wal iba, ingat au di situ berfaedah takhir atau berfaedah iba ketika jatuh setelah talab. Wa makna yani dan dua makna lagi ba'dal khobar. Kalau au di situ jatuhnya setelah khobariya maka itu berfaedah apa? Berfaedah lisan atau tasqiq, lisan atau tasqiq. Fa misalu halit takhir, dan contohnya untuk takhir adalah tazawwaj hindan au ukhta. Di sini au di sini litakhir. Kenapa? Karena jatuh setelah tol. Mana tolaknya? Tazawwaj. Ah. Di sini kenapa berfaedah takhir? Karena kalau dikatakan ibaha enggak mungkin. Karena di dalam syarak melarang apa? Menikahi hindun bersama saudarinya. Ya kan, kan? Wala tazma'u bainal ukhtaini illa maqad salat, jangan kau mengumpulkan dua istri dalam satu genggaman anta, kau oleh. Hah? Kecuali apa? Hah? Hah? Dosa dari. Lah dosa ulang apa? Ya, maksudnya dari istri nantinya. Dua istri dari saudari kan? Ana takdire iki. Sip. Ini waril ibahati, dan dia berfaedah ibaha ya. Auril ibaha jalisil hasan abib nasirin. Jadi kenapa ibaha? Karena ente kalau gandeng kedua-duanya gak ada masalah. Idan apa namanya, untuk membedakan kapan ditakhir dan kapan ibaha, ketika digandeng kedua-duanya itu boleh, berarti ibaha. Tapi ketika gak boleh, berarti itu litakhir. Lewat tadi? Ditufa. Lewat kan? Lewat. Wal farqu dan perbedaan bainahuma antara keduanya. Antara ibaha al takhir. Annat takhiro satemene takhir iku yakba enggan. Annat takhiro bahwasanya takhir iku yakba enggan. Jawazal jam'i bolehnya mengumpulkan. Bainama qoblaha antara apa-apa sebelum au wa ma ba'da dan apa-apa setelah au. Ketika sebelum au dan setelah, sebelum au dan setelah au itu boleh dikumpulkan. Boleh dikumpulkan, berarti lilibaha. Kalau enggak boleh, berarti litakhir. Wal ibahatu wal ibahata, dan kata-kata ibaha la ta'bahu, tidak enggan mengumpulkan di antaranya. Enggak enggan untuk mengumpulkannya, itu enggak enggan. Itu kalau ibaha. Alataro apakah engkau tidak melihat? Alataro apakah engkau tidak melihat? Annahu la yajuz, bahwasanya tidak boleh. Lahu bagi au ayyajma'a, untuk mengumpulkan baina tazawuj hindin wa ukhtiya, antara menikahi hindin dan saudaranya enggak boleh. Karena enggak boleh batilil lil ikhtiyar. Walau dan bagi dia ayu jalisa, untuk bisa duduk-duduk al hasara dengan hasan wa benasirin jami'an, berarti lil ibaha. Wis jelas ini? Karena belum jelas, tak ulangi lagi. Wis Pak Ibal, Jabal. Wis. Kata alhamdulillah kalau wis. Qasim, wis Qasim, tenan. Kapan ini dibahas Qasim? Kalau dua pilihan dan dua pilihan itu sama-sama boleh. Kapan lil ikhtiar? Takhir. Waktu ayat itu caca. Ketika salah dikumpulkannya keduanya itu enggak harus dipilih salah satunya. Iya. Dan kapan berfaedah takhir atau ibaha? Abu Jabir. Satunya setelah tolak. Wa misal wali syak. Dan contohnya untuk syak. Kapan ini syak ini? Ketika khobari. Satu setelah khobari ya. Ayatnya habis Muhammad. Wa misal wa. Tahu ya. Saya ini saya pribadi loh. Ketika belajar itu. Belajar apa ya? Untuk orang nangis. Gak apa? Rasanya gak enak kan nilai mas. Membaik dari dulu Muhammad. Tapi gak apa-apa ngomong wae. Kalau belajar umum ketika ya dulu dia menjuka kalau umum rame di masjid itu gak bisa masjid ya. Jadi aku gak tahu ini. Apa Muhammad begitu anu juga? Hah? Gitu juga? Berarti foto berarti ya. Kepikir aku dewe anak sendiri. Hah? Gitu ya. Tarik gimana? Gitu ya. Gitu. Alhamdulillah berarti gak aku TV kan. Tapi ki gak apa-apa do dulu tiga sare kan ada esnya. Wa misalu lisak dan contohnya untuk sak. Apa itu untuk sak? Yaitu au berfaedah sak. Au itu berfaedah sak. Qauluka jaa Zaidun au amrun. Jadi sekarang di sini kenapa au tulis sak? Lihat. Bapak yang paling bisa dipahami karena dia jatuhnya setelah khobar, ya kan? Yaitu yahtamilu sidq wa yahtamilu al-kadzib. Atau mana khobariyah. Di sini si mutakallim mengkhabarkan za'a Zaid aw Amr. Dan di sini lihat kalau mustama wa hada saknat idza lam ta'lam al-jai'a minhuma. Ketika ente tidak ngerti siapakah yang datang di antara keduanya. Ketika ente enggak ngerti koyo Amr atau Zaid yang datang. Kau nalisak li'annaka lam ta'lam manil ja'i. Ngerti kayak kuat? Cuma ente ada kemungkinan imma Zaid dan imma Amr. Wa misalu halit tashkik. Dan contoh untuk tashkik, ingat ya, ini ragu dan ini membuat ragu. Ingat, ini ragu dan ini membuat ragu. Wa misalu halit syak. Wa misalu halit tashkik. Dan semisalnya untuk tashkik adalah kauluka perkataanmu ja'a Zaidun au Amrun. Ja'a Zaid au Amr. Berarti ke sini. Hadza li takaban ini idza kunta aliman bil ja'i minhuma. Ente itu ngerti yang datang itu salah satunya. Cuma walakinnaka abhamta 'alal mukhatab. Cuma ente globalkan kepada yang ke ente aja bicara. Ente ngerti yang datang itu Zaid. Cuma ente bikin global, memberikan kerancuan dan memberikan keraguan kepada mukhatab dengan model bentuknya pakai au. Jelas-jelas nih. Ente ngerti sistem itu pencuri. Cuma ente pakai bahasa apa namanya? Apa namanya? Saraqa Zaidun au Aliyun. Padahal ente ngerti itu bukan Ali yang Zaid yang ambil. Cuma ente globalkan, ente samarkan si pencuri itu kepada mukhatab. Jelas oleh Evan? Jelas ini? Paham insya Allah? Naam. Kata gua. Ini kalau begitu, syak wa tashkik. Kapan berfaedah syak? Dan kapan berfaedah syak? Lihat apa? Mal maksud minal mutakalim. Mafum? In kanal maksud minal mutakalim annahu ya'lam wa ya'rif. Manil ja'i' minhuma wa arada ay yujmila wa yubhima al-mukhatab fahuwa li tashkik. Ngerti? Fahuwa li tashkik. Wa amsilatu dhalika wa amsilatu dan contoh-contoh dhalika mengkono-mengkono iku minat tangzili dari Al-Quran iku kauluhu perkataani Allah. Wa kafaratuhu maka kafaranya kafara wiki kafara sumpah. Wa kafaratuhu maka kafaratuhu ing yamin opo it'amu asyarati ngekeimangan 10 orang miskin. Di sini 10 orang miskin. Iki apa iki? Hah? Berbeda apa ini, Lan? Lid? Lid tashkik. Hah? Hah? Takhir. Takhir. Fakaffaratu. Kenapa di sini kok dikali takhir? Karena tol? Mana tolapnya? Fakaffaratu khobariyah di mana? Insya. Bukan karena yang lain ya. Fakaffaratuhu huna khobariyah di mana? Insya. Fakaffaratuhu it'am fa'innahu la yajuz. Maka sesungguhnya tidak boleh lahu pada dia al-jam'u mengumpulkan bainal jami' di antara semuanya. Enggak boleh dia kumpulkan tiga ini semuanya, enggak boleh. Enggak boleh dikumpulkan tiga ini semuanya, enggak boleh. Harus apa? Dipilih salah satu di antaranya. Tapi enggak syarat a'itiqadin anil jami' wal kafara. Tapi enggak syarat kalau semuanya itu dijalankan karena kafar kafara. Ngerti ya, Kwan? Tapi kalau anak kumpulkan semuanya, tapi niat saya hanya satu, yang lain sedekah, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, Anwar? Boleh. Karena yang enggak boleh itu apa? Ala itiqad annahu kafara. Itu yang enggak boleh. Tapi kalau anak ambil salah satunya, taib, dan yang lain anak kerjakan cuma ala sabili sedekah atau tawwu, maka adalah sebisai. Wa qawluhu ta'ala dan perkataannya Allah ta'ala laisa 'alaikum junahun an taqulu min buyutikum aw buyuti abaikum. Iki apa ini? Hah? Tidak ada dosa atas kalian untuk makan di rumah-rumah kalian atau rumah bapak-bapak. Apa ini? Lil ibaha. Naam. Nah, gue bahaya yo. Tapi gimana? Benar ini bahaya. Ibnu Isam di dalam kita Sudur Zahab itu contoh real bahaya. Tapi Sujai membantah. Lusa ada bukan laisa, laisa apa? Mengkismi. Tolak ya. Nafiu, tolak enggak? Tolak ya. Ingat tak tolak ya? Ah, berarti ini apa? Rita. Sir, berarti keliru. Nggak bisa, di sini dibantul sejai. Tulisan. Hah? Laisa. Iya, di takhir walibaha. Takhir walibaha. Tulisan sih. Tunggu gampang belakangan. Tok batan sujai ku. Batan sujai. Kalam sujai ya, kalam sujai rahimahullah di sini bahwa intinya laisa alaikum ini dibikin contoh anulil iba lil iba, jelas lewat saya perhatikan ini cuma perlu ditadaburi juga apakah Ibnu Isam rahimahullah ta'ala di sini apa namanya keliru sebagaimana dalam kitab kotor dan apa sudur dahat. Coba kita lihat. Tadi kita lihat, kita perhatikan bahwasanya audis itu apa? Berfaedah dari ibah wa takhir. Kapan? Setelah apa? Setelah talab kan? Nah, di sini. Fa'al ibah min ismi apa? Atalat. Cuma yang perlu fahami, laisa alaikum jur'an ta'kulu. Boleh enggak ente, kan bobitnya, boleh enggak ente mengumpulkan makan di antara keduanya? Boleh enggak? Kalau boleh baca apa? Tulis sini tunggu. Kemudian, apa namanya pembahasannya nanti lihat. Jadi apa namanya ketika anda baca di apa namanya di mana di Sujai, ya tersangkut tadi itu. Apakah itu termasuk apa? Dikritik oleh Ibnu Syah, apa namanya syair atau tidak? Maka lihat, dapat lihat dari definisi Ibnu Syah yang tadi kan, bahwasanya nggak bisa disalahkan karena beliau apa namanya menyebutkan perbedaan ibah hawa tolap bukan letaknya pada tolap, ya kan? Kecuali kalau ini litas kik, ya kan? Atau lesnya, maka ini keliru kan? Karena jatuh setelah tolak, bukan jatuh setelah apa kok? Kobar ya jelas. Wes, aku tulis ini bu dan aku gibasan Dewi. Tolak kan umum. Kenapa? Ya tolak kan umum, bisa perintah, bisa apa, bisa nafsu, bisa apa. Enggak meskipun namanya lah kalau dikatakan sebutnya ya enggak di situ tempatnya, dan tempatnya di awal, tempatnya di tempat teman tolak itu enggak, itu kan ini yang namanya tolak sebagaimana terdahulu bukan hanya perintah, tapi apa saja yang memiliki makna tolak sebagai maghluh juga termasuk dalam ismi tolak. Antum apa? Ah itu baru kalau lisan itu keliru. Atau dari mana kau tahu? Hah? Hah? Oh itu sebenarnya tentang kaki, lisan gitu. Nah itu kalau lisan baru tuh bantahnya Ibnu Syam itu kan? Apa sudah itu kan? Benar, kalau itu lisan. Nah lisan. Oh di situ atau itu? Oh, taliknya ente. Wis. Apa? Bibi. Laisa alaikum junahun. Apa? Loh, ayatnya beda. Aku punya laisa alaikum junahun. Aku laisa alaikum juga. Ini yang keliru. Yo. Gantiin. Tapi kalau itu lisan, cocok pilihnya siapa? Anwar, apa Anwar apa sih? Wala ala angkutukum. Wah, wala ala. Wala ala angkutukum. Antak kulung buyukum. Ya. Pokoknya, kalanya sejaya rahimahullah, itu bantahannya pas diberikan kepada orang yang mengatakan lis. Wis lah. Makanya di sini anda punya talik guna litaskik, guna lisak. Ini talik dulu saya ngajar. Guna litaskik. Kalau litaskik bantahnya sujai tadi. Yesus mulai. Faqulu ta'ala bisna yauman aw ba'dha yaum. Ini jelas kemarin. Apa bisna yauman aw ba'dha yaum? Ini apa? Lisak atau ini? Lisak. Karena apa? Khobariyah. Wa qawlu ta'ala wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Ini apa ini? Delapan ini. Litaskik. Kalau saya punya lain, assalamualaikum junakun. Oh gitu. Ya. Makanya kalanya sujai rahimahullah diberikan kepada ayat yang beda yang berfaedah. Sah, gunuai kalau iki jelas iki. Assalamualaikum. Baik, lanjut ya, Pak. Lanjut. Mungkin sudah, Pak. Qasim, tolong dimatikan Qasim. Wa am li talabit ta'yin ba'da hamzatin dakhilatin ala ahadil mustawayaini. Wa am li talabit ta'yin ba'da hamzatin dakhilatin ala ahadil mustawayaini. Takul, ditanya sekarang. Sudah berapa ini? Dalam banyak. Dikit ya, ya. Tapi sudah 40, cepat ya. Cepat sekali. 40 kurang 20 sudah 1 jam. Saya nanti masih kuat enggak antum nanti ngaji apa? Nanti jawabannya sampai jam 7. Kalau jam 7 kan sudah waktunya masuk waktu apa? Waktu tabzikir. Jam 7 1, jam 8 1, jam 9 2. Terus sekarang udzur jam berapa? Hah? Jam berapa? 12 berarti hitungan di dalam hadis itu berapa? 4 atau 5? Hah? 5. Jam 7 ya? Pas jam 7 kan? 5 jam. Ya wis. Wa amli talabit ta'in ba'dah. Wis kok ya. Engko tambah muter engko. Tapi saiki aku pengin ngaji anu Tahawiyah. Kan hanya libur. Mungkin urusannya apa? Urusannya ya mungkin lah sabar lah kon soalnya saya insyaallah kalau ngaji ke kanggur kan insyaallah ngaji lah cuma apa saya kisah sodo apa sodo urusannya sodo bulat saya itu lah mudah-mudahan urusan ku jadi semua udah paham lah tapi insyaallah mungkin ini kan mungkin waktu nganggur kan waktu apa bisa dibikin taklim kan taklim lah kan sudah 42 kan jatahnya kan 1 jam jadi kan berarti kan namun jadi kita sekarang ngaji wajis ya ambil wajisnya kok wajis apa?